بأنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال المؤلف الشيخ الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة kata beliau dan kami meninggalkan sikap syudud, jamak dari syad, yaitu menyendiri, berpisah dari jamaah, yaitu ahli sunnati wal jamaah, dan juga kami menjauhi sikap khilaf, perpisihan, wal furqah, dan perpecahan. Setelah sebelumnya beliau di matan ke-73 menyatakan wanattabi'u as-sunnata wal jamaah, kita mengikuti sunnah dan jamaah. Ini adalah prinsip, di antara prinsip ahli sunnati wal jamaah, bahkan di antara prinsip yang besar, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga menjauhi sikap syad. Ya, wa man syadda syadda finnar, siapa yang syad, nyeleneh, maka dia akan nyeleneh di neraka. Tabarakallahu fikum. Maka ini di antara prinsip ahli sunnah, tidak menyelisihi apa yang telah disepakati oleh ahli sunnati wal jamaah, terlebih-lebih dalam perkara usul, perkara akidah. Naam. Yaitu menyelisihi apa yang diyakini dan dipegang teguh oleh kaum muslimin. Ini syad. Juga ahli sunnati wal jamaah menjauhi sikap khilaf. Khilaf adalah lawan kata dari ittifaq, kesepakatan. Furqah, perpecahan, itu adalah lawan dari kata ijtima, persatuan. Nah, ini yang penting ya. Tabarakallahu fikum. Ya, sedangkan syad lawan dari mengikuti as-sunnah al-jamaah. Tabarakallahu fikum. Maka kalau ada orang yang mencari-cari hal yang syad, yang tidak sejalan dengan al-jamaah, al-sunnah wal-jamaah, ini adalah penyesatan, bahkan pembodohan, kalau itu dilakukan oleh orang-orang yang memahami. Tapi kita langsung aja baca syarahnya ya. Ya, fadal dibaca syarahnya sini, Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alaikumsalam ta'ala. Ya'ni asyuruda al-sunnati wa mukhalafata jama'ati al-lazinahu as-salafu kama'alimta. وليس من الشذوذ في شيء أن يختار المسلم قولا من أقوال الخلاف لدليل بداله ترس ولو كان الجمهور على خلاف خلافا لمن وهم ترس فإنه ليس في الكتاب ولا في السنة دليل على أن كل ما عليه الجمهور أصح مما عليه مخالفهم عند فقدان الدليل. نعم، إذا اتفق المسلم على شيء دون خلاف يعرف بينهم، فمن الواجب اتباعه لقول تعالى ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. Nah, ya kata Syekh Albani, ya kita menjauhi sifat syad di sini, itu sikap nyeleneh, ganjil. Ya, yakni asyudud jamak dari syad, yaitu menyeleneh anis sunnah, yaitu menyeleneh, menyendiri dari sunnah. Wa mukhalafatal jamaah, dan menyelisihi jamaah. Alladzina hum salafu, yang siapa itu jamaah? Yang mereka adalah para salaf. Kama alimta, sebagaimana yang Anda ketahui. Apa yang telah ditetapkan, diyakini, diamalkan, dipopulerkan oleh jamaah, yaitu para salaf, jangan kita membuat pernyataan sikap baru yang itu berbeda dengan apa yang telah ada pada salaf tersebut, yang mereka yakini, mereka ucapkan, mereka amalkan, mereka populerkan. Laisa minas sujud, dan bukanlah termasuk dari sikap syad nyeleneh ini, fi syai'in ay yakhtara al-muslimu qawlan min aqwalil khilaf li dalilin bidalih. Dan tidak termasuk sikap syad ini, nyeleneh ini, yaitu apabila seorang muslim memilih di antara berbagai pendapat karena adanya dalil, ya, berdasarkan dalil, ya, bidalih, ya, yang menunjukkan kepada apa yang dia pilih tadi. Nah, itu bukan syad. Paham gak antum? Antum misalkan mengetahui khilaf antara ulama, fuqaha, antar madhab bahkan, ya, mengenai mengusap kepala, ya, mengusap kepala apakah 3 kali atau sekali, apakah dengan sisa air atau enggak. Kalau dalam ilmu hadis syad tersebut betul mukhalafatus thiqah, ini si rawi yang thiqah menyelisihi, ya, perawi yang lain yang awsak minhu, yang lebih thiqah daripada dia, au aksar minhu adadan, atau yang lebih banyak jumlahnya daripada dia. Tapi dalam prakteknya apa yang dilakukan oleh orang tersebut itu bukan syad. Kalau hadisnya mungkin syad sebagaimana yang kita pelajari kemarin. Ingat? Tapi barakallahu fikum. Ya, ada seorang yang memilih untuk, ya, melirihkan basmalah atau menjaharkan basmalah, itu yang dipilih oleh dia bukan syad. Ya. Walau kanal jumhuru ala khilafihi, walaupun jumhur berbeda dengannya, khilafan liman wahama. Ya. Ya, berbeda walaupun jumhur berbeda dengannya, ya, dengan perbedaan bagi orang yang menyangka demikian. Namun hati-hati juga menyelisihi jumhur, ya. Menyelisihi jumhur, apa yang dikatakan oleh Syekh Albani sendiri, ini mungkin untuk kapasitas diri beliau sebagai seorang ulama yang bisa mentankih, memfilter. Namun, ya, bagi kita para pembelajar kelas dasar maupun kelas menengah maupun lanjutan sekalipun, itu hati-hati dari menyelisihi jumhur. Paham gak tuh? Hati-hati dari menyelisihi jumhur. Memang jumhur itu bukan dalil, karena dalil adalah ijma. Kalau ijma baru dalil. Namun menyelisihi jumhur, wah, ini perkara yang berat. Ya, fa innahu laisa fil kitabi wa la fis sunnati dalilun ala anna kullama alaihi al jumhur asahhu mimma alaihi al mukhalifuhum 'inda fuqdan al dalil. Karena memang tidak terdapat keterangan di Al-Qur'an maupun di Sunnah, tidak ada dalil yang menerangkan bahwa setiap perkara yang ada pada jumhur itu berarti lebih sahih daripada orang yang menyelisih mereka ketika tidak ada dalil. Betul itu memang. Ya, betul, karena jumhur bukan ijma. Ya, akan tetapi seorang pembelajar maupun tingkat pemula, lanjutan, ya, pertengahan, lanjutan sekalipun, hati-hati. Ini Syekh Al-Albani berkomentar seperti ini pada kapasitas diri beliau. Ya, kapasitas diri beliau. Beliau mengetahui dalil dan seterusnya. Adapun kita, hati-hati menyelisihi jumhur. Nah, kalau dikatakan jumhur bukan dalil, siapa yang mengatakan dalil? Ya, dalil jelas, Quran, Sunnah, ijma', qiyas. Ya, barakallahu fikum. Ini dalil. Ya, ini baru dalil. Jumhur bukan dalil. Iya, betul. Nah, kalau ijma' jelas disepakati. Ya. Nah, idza ittafaqa al-muslimuna 'ala syai'in duna khilafin yu'rafu bainahum, fa min al-wajibi ittiba'u. Nah, jika memang kaum muslimin bersepakat atas suatu perkara, ya, atau syaban, duna khilafin, tanpa ada perselisihan yang diketahui, yang yu'raf artinya yang dianggap gitu. Yu'tabar yang dianggap. Ya, artinya kalau ada yang menyelisihi bukan mujtahid, enggak dianggap. Yang menyelisih adalah juhala, enggak dianggap. Bainahum di antara mereka, wa minal wajib, maka yang wajib adalah ittiba'uhu. Betul mengikuti, ya, kesepakatan tersebut berdasarkan, ya, firman Allah, wa may yushakkikir rasul, barang siapa yang menentang rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas keterangan bagi dia, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia malah mengikuti selain jalan kaum mukminin. Sabilul mu'minin ini ijma'. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Maka kami akan masukkan dia ke jahannam, ya, padahal jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Terus. Baca sini berikutnya. Ya. Siapa? Fikri. Tabi'hu. Nah, terus. Waman lastata qalbahu sawabun wafaqa jumhur au khilafahum. Wama aqtaqidu anna ahadan yastati'u an yakuna jumhuriyan. Fi kulli ma lam yatabayyan lahu. Fi kulli, maknya itu mausul. Fi mahali jarin, mudhofun ilaih. Fi kulli ma lam yatabayyan lahu haqqo. Hakku. Bagaimanamu taratan hakada wa taratan hakada. Pas batma nani nafsahu. Wansirahi sadrahu. Wasadaqa Rasulullah. Wansirahi sadrihi. Wasadaqa Rasulullah. Sadaqa. Wasadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istab. Nah, enggak apa arba'in berarti ini. Apa? Istab di kolbak. Istab di kolbak. Bagi kaptan kalau muftun. Muftun. Nah, pernah ngapain arba'in enggak, Fikri? Belum. Oh, pantas. Barakallahu fiik. Ini ada di arba'in. Ya, kata Syekh Al-Albani kemudian berikutnya, wa amma indal ikhtilafi fal wajibu ar-ruju' ila al-kitabi was sunnah. Maka adapun dalam perkara yang masih diperselisihkan, maka yang wajib adalah merujuk kita kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah dengan pemahaman para salaf. Faman tabayyana lahul haqqu, maka barang siapa yang sudah jelas hak kebenaran ada padanya, ya. Ittabi'hu. Maka ikutilah dia. Ya. Atau boleh juga dibaca ittaba'ahu, maka dia mengikutinya. Waman la, sedangkan barang siapa yang tidak, itu bacanya begitu. Siapa yang belum jelas kebenaran bagi dia, istafta qalbahu, maka dia minta fatwa kepada qalbunya. Ya. Ya. Artinya dia bertanya kepada nuraninya mana yang lebih dekat kepada kebenaran. Sawa'un wafaqal jumhur am khalafa au khalafa. Apakah itu selaras dengan jumhur atau yang menyisih mereka? Namun perlu diperhatikan lagi-lagi ikhwah ya. Mengenai jumhur ini. Kalau kita kayak kita seperti ini. Kita bingung terhadap suatu permasalahan yang diperselisihkan. Mana yang lebih condong kepada kebenaran? Ya. Semuanya multi tafsir, maka kita lihat mana yang jumhur berpegang di situ. Paham gak antum? Ya, lihat yang mana ulama salaf dari kalangan ulama madhab dan yang lainnya. Wa ma a'taqidu anna ahadan yastati' an yakuna jumhuriyan. Dan kata Syekh Al-Albani, ya. Barakallahu fik. Ya, kata beliau, wa ma a'taqid anna ahadan yastati' an yakuna jumhuriyan. Namun saya tidak berpendapat, saya tidak meyakini bahwa seseorang dia dapat mampu menjadi jumhur, kata Syekh. Ya, saya tidak meyakini bahwa seseorang dapat menjadi jumhur. Fi kulli ma lam yatabayyan lahu al-haqq. Artinya jumhur ini tanda kutip. Ya, dia sendiri, kata Syekh Al-Albani, dia kan enggak akan mampu seolah-olah diri dia jadi jumhur, tanda kutip. Seolah-olah itulah pendapat yang apa namanya? Yang kuat gitu. Fi kulli ma lam yatabayyan lahu al-haqq, pada setiap perkara yang belum jelas bagi dia kebenaran. Bal innahu taratan hakada wa taratan hakada. Ya. Terkadang dia pada satu sisi seperti ini, sekarang seperti itu. Hasbat itma'anna nafsih, sesuai dengan ketenangan dirinya, wa insyirahi sadrih, dan kelapangan dadanya. Nah, itu masdar ya. Nah, dari wazan apa? Itma'anna yatma'innu itmi'nan, afwan. Hasba itmi'nani. Hasbata mi'na itmi'nani nafsihi wa insyirahi sadrihi. Wa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itqal, ketika beliau bersabda, istafti qalbak wa in aftaka al-muftun. Mintalah pendapat kepada hatimu meskipun banyak orang yang telah memberi fatwa. Baik, berikutnya. Qala al-muallif rahimallahu taala. Ya. Wa nuhibbu ahlal adl wal amanah wa nubghidu ahlal jawri wal khiyanah. Ya, kemudian kata Syekh Abu Ja'far Tahawi rahimahullah taala, kami mencintai orang yang bersikap adil dan amanah. Sebaliknya kami membenci orang yang bersikap tidak adil dan khianat. Jangan terbalik, ya. Dan cinta ini adalah amalan hati. Ya, cinta ini amalan hati. Ya, kita mencintai ahlul adl, amanah. Kita membenci orang yang jur. Maka kalau ada orang yang jahat, zalim, khianat, ya, itu enggak boleh dicintai. Ya, benci karena Allah. Didoakan kebaikan, iya, plus doain juga. Doakan agar dia dapat hidayah, berhenti dari kezalimannya. Ya, bukan jagalah dia ya Allah. Udah tahu dia zalim tiap hari. Tapi didoakan apa? Ya Allah, berilah hidayah padanya. Ya, singkirkanlah bitonah teman-teman dia yang kafir, jelek, fasik. Ya. Atau mendoakan sebagaimana yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat enggak kemarin? Ini Nabi yang doain. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma. Hah? Lupa antum. Man waliya min ummati, ya, man waliya min amrin min amri ummati syai'an fashaqqa 'alaihim fashfuq 'alaihi. Ini riwayat Muslim. Ya Allah, siapa saja yang diberikan urusan untuk mengatur suatu urusan dari urusan umatku, kemudian dia memberatkan umatku, maka persulitlah dia ya Allah. Nah, ini doa dari Nabi, hadis riwayat Muslim nomor 1828. Wa naqulu Allahu a'lamu fi mashtabaha 'alaina wa ilmuh. Ya, dan kita menyatakan, kata Syekh Al-Imam Abu Ja'far Ath-Thahawi rahimahullah taala, ya, dan kami menyatakan Allahu a'lam, Allah lah yang paling mengetahui dalam masalah yang tidak jelas bagi kami, fi mashtab fi mashtubiha. Ya, kalau di kitab ini, fi mashtabaha 'alaihi ilmu, bagi yang belum jelas bagi ilmunya bagi kita. Wa nara al-masiha 'ala al-khuf, wa nara al-masha 'ala al-khufain. Ini bagian akidah ini. Dan kami memandang bolehnya mengusap dua khuf, sepatu. Ya, fi safari wal hadar, dalam keadaan safar atau tidak safar, bermukim. Kama ja'a fil asar, sebagaimana hal ini disebutkan dalam asar, riwayat. Ya. Baik, paham sini? Baca syarahnya di sini. Ya. Fadol, dibaca sini. Apa? Graha. Sunnati al-mashu ala al-khufaini dunal zakara, apa al-masha maf'ul dari zakara, al-masha al-masha ala al-khufaini dunal jawribaini wa na'alaini li sababaini. Al-awalu annal masha 'ala al-khuffaini mutawatirun 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wal akharu annal khafidata tukhalifu hadhihi sunnata. Fal hujjatu 'alaihim aqwa fil ihtidali bima tawattara an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala yanfi dzikrul khuffain. Nah, fa'il dzikrul khuffain. Dzikrul khuffaini thubutal mashi 'alal jawrabaini wa na'alaini aidan. Wa hadha ma tarahu mufassalat fi kitabil mashi 'alal jawrabaini Syekh Al-Qasimi wa qad asba'tuhu bitadlili alaihi haqqaqtu fihi kathiran min ahkamil mashi. Baik, Syekh Rabbani sini tidak membahas dua matan, hanya membahas satu matan. Satu matan ini kita bahas dulu ya, biar enak. Kita mencintai orang-orang yang adil dan amanah, dan kita membenci orang-orang yang zalim dan khianat. Ya, barakallahu fiikum. Ya. Namun kecintaan kita kepada orang yang adil sekalipun itu tidak boleh melebihi kecintaan kita kepada Allah. Ya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan, ada orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintainya seperti mereka mencintai Allah. Kemudian setelah mencintai Allah, yaitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya min walidihi wa nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia menjadikan aku sebagai sosok yang paling dia cintai melebihi kecintaan dia kepada kedua orang tuanya atau manusia seluruhnya. Setelah itu kecintaan kita kepada Islam, kepada amal-amal Islam, pada syariat. Inilah al-wala' wal-bara' kita di situ. Ya, kemudian silakan cinta kita kepada istri, anak, orang tua dan yang lainnya. Dan kita diperintahkan untuk menempatkan al-wala', yaitu berloyalitas kepada kaum mukminin. Maka kita mencintai berdasarkan ya, objektivitas orang tersebut yang kita cintai, dia selaras perlakuannya, kelakuannya dan seterusnya dengan syariat. Ini yang dipaparkan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Abu Ja'far Ats-Tsahawi, beliau menyatakan kita mencintai orang yang adil, membenci orang yang khianat, yang jaur, yang zalim. Ya, ini cintanya karena Allah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Siapa tiga perkara yang apabila ada seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Salah satunya apa? Ayyuhibbul mar'a la yuhibbuhu illallah. Mencintai seseorang yang tidak dicintainya, yang tidaklah dia mencintainya, melainkan dia cinta kepada Allah. Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Ya. Benci kepada orang yang zalim, yang khianat karena Allah. Bukan karena pribadinya, tampilan fisiknya, sukunya, bukan. Ya. Nah, membenci orang yang zalim ini karena Allah. Ya. Adapun yang dibenci secara totalitas itu adalah orang kafir. Ya, karena enggak ada kasih sayang kepada mereka. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwa wa aduwan awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian ya, mengambil musuhku dan musuh kalian menjadi teman-teman setia yang sampai kepada mereka. Karena kasih sayang, enggak boleh. Nah, kemudian kata Syekh, wa naqul Allahu a'lamu bima tabaha 'alaina ilmu. Dan kita menyatakan Allah yang lebih tahu dalam masalah yang tidak jelas bagi kita. Ini masalah besar ya, masalah ilmu. Seorang tidak boleh menyatakan apa yang tidak diketahui. Dia mesti menyatakan Allahu a'lam. Allahu a'lam. Ini banyak ya kisah Imam Malik ya, dan yang lainnya. Berkata tanpa ilmu itu dosa. Qul inna ma harrama rabbil fawahish ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairi al-haqqi wa an tusyrika billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamu. Ini berdampingan dengan syirik, orang yang berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Wa la taqu ma laysa laka bihi ilmun inna sama wal basar wal fuad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Jangan mengikuti apa yang kalian tidak punya ilmu tentangnya, semua akan ditanya nanti. Ya, kemudian beliau menyatakan wa nara al mas'a 'ala al khuffain fi safar wal hadar kama ja'a fil asar. Ya, kami menganggap bolehnya mengusap dua khuf. Ya, dua khuf. Khuf, paham kan khuf? Khuf, ya. Ya, itu sepatu yang digunakan oleh orang ketika safar 3 hari tanpa perlu membuka kakinya untuk berwudu, cukup diusap atas kalau mukim 1 hari 1 malam. Ini masalah fikih, kok bisa-bisaan masuk ke masalah buku akidah? Ada apa ini? Karena Ahlussunnah menganggap khuf, ya, ini mutawatir. Tetapi diingkari oleh ahli bidah, diantaranya orang-orang Syiah. Mereka menentang Ahlussunnah dalam masalah ini, menentang hadis-hadis yang sahih. Ya, sehari semalam untuk orang yang mukim pakai khuf, 3 hari 3 malam untuk orang yang safar. Khuf, ini pernah kita bahas kan di kajian fikih Syafi'iyyil Mubtadi'in, pernah kan? Ya, desa. Sepatu kulit. Tapi barakallahu fikum. Ya, ya, khuf ini, ya, digunakan sebagai rukhsah bagi orang-orang yang safar maupun yang tidak safar. Ya, kita. Kemudian sudah dibaca ya. Kata Syekh Al-Albani, innama dzakara al-musannif tabi'an li ghairihi minal mu'allifina fis sunnah. Sesungguhnya mu'allif di sini Abu Ja'far At-Tahawi menyebutkan hal ini dalam rangka mengikuti ulama yang lainnya yang menulis kitab dalam kitab-kitab as-sunnah. Yang dimaksud kitab-kitab as-sunnah itu kitab-kitab akidah. Beliau menyebutkan al-mas'h 'ala al-khuffain, mengusap dua khuf dunal jawrabain. Ya, tanpa mengusap dua kaos kaki wa na'lain dan dua sendal. Disababain. Kenapa? Karena dua sebab. Yang pertama, annal mas'a 'alal khuffain mutawatirun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengusap khuf ini mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal akhir, sebab yang lain, anna rafidata tukhalifu hadhihi sunnata. Rafidah, ahli bid'ah Syiah Rafidah yang banyak di Iran itu menyisihi al-sunnati wal jamaah dalam masalah ini. Fal hujjatu 'alaihim. Ya. Aqwa fil ihtijaj, maka hujjah adalah bagi Ahlussunnah lebih kuat dalam berhujjah bima tawatara, berdasarkan hadis yang mutawatir dari Rasulullah sallallahu ya. Fala yanfi dzikru khufain thubutal mashi 'alal jawrabain wa na'laini aidan. Tayyib barakallahu fikum. Namun mengusap khuf, mengusap khuf itu tidaklah menafikan adanya penetapan hukum mengusap dua kaos kaki dan sendal juga. Ya, wa hadza ma tawatara mufassalan fi kitab al-mashh 'ala al-jawrabain. Ya, masalah ini dibahas secara rinci dalam kitab yang berjudul Mengusap Dua Kaos Kaki karya Syekh Al-Qasim. Wa qad atba'tuhu, dan saya telah menyertakan bitadlil, pemberian lampiran. Saya pun telah menyertakan lampiran alaih di kitab tersebut. Ya, artinya penjelasan tambahan. Wa haqqaqtuhu, dan saya telah tahqiq periksa fihi katsiran min ahkamil mas'ah. Ya, dan saya pun telah banyak memeriksa di buku tersebut dari hukum-hukum mas'ah. Ya, mengusap. Kemudian berkata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wal hajj wal jihadu madiyani ma'a ulil amri minal muslimin. Dan haji maupun jihad itu berlaku bersama ulil amri. Ulil amri yang muslim. Ya. Barrihim wa fajirihim, baik yang orang yang ulil amrinya yang baik ataupun yang fajir yang durjana. Ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat kelak. Ya. Dulu haji bersama pemimpin, karena nanti di khutbah Arafah yang berkhutbah adalah pemimpin. Jihad juga demikian, karena pemimpin jihad adalah pemimpin. Jadi kalau di buku-buku akidah antum ketemu, kami memandang sholat berjamaah, sholat id, sholat jumat, haji bersama pemimpin, karena waktu itu pemimpin ulil amri yang menjadi khutbahnya, khatibnya. Ya, dalam sholat jumat, sholat id, sholat arafah di haji, ya, apa khutbah arafah. Ya, tapi barakallahu fikum. Dan yang menyelenggarakan haji adalah pemimpin kaum muslimin. Terus dibaca berikutnya. Lanjut Nugraha. Gantian siapa? Si Raymond juga. Saddu saddul adumi al-muhadimi bibadi bibadi muslimina kaliyahudil ana alladina ihtalau Palestina Filistina wal muslimuna jami'an asimuna hatta yukhrijuhum wal akhir. Masa dari awal ke akhir? Wal akhiru fardhu kifayatin idza qama bihi al-ba'du saqata an-nil baqina wa huwa al-jihadu fi sabili naqli da'wati al-islamiyyati ila sa'iril biladi hatta yahkuma al-islamu fiman istaslama min ahliha fabiha wa man waqafa fi tariqiha kutila hatta takuna kalimatullahi hiya al-ulia fahada al-jihadu madin ila yawmil qiyamati fadlan an awali. Nah, ya, kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, i'lam anna al-jihad ala kismain. Ketahuilah bahwasanya jihad itu ada dua macam. Yang pertama fardu ain, ini disebut juga oleh para fuqaha jihad difa. Ya, ketika musuh menyerang, ini fardu ain. Artinya di sini enggak berlaku lagi syarat-syarat jihad, minta izin orang tua, adanya bersama ulil amri dan seterusnya. Ini udah diserang ini. Maka wajib mempertahankan. Fardu ain wa huwa saddul adu al-muhajimi li ba'di biladil muslimin. Yaitu menghalau musuh yang menyerang, yang menjajah dari sebagian negeri kaum muslimin. Misal Yahudi saat ini ihtallau itu dari ihtalla. Maknanya apa? Istaula. Yang menguasai Palestina hari ini. Fal muslimuna jami'an asimun. Ya Allah. Maka kata Syekh Al-Albani, kaum muslimin semuanya berdosa hatta yukhrijuhum minha. Hingga mereka mengeluarkan Yahudi dari Palestina. Mengusir Yahudi dari Palestina. Wal akhir yang kedua, yang lain, ya, jenis jihad yang lain itu fardu kifayah idza qama bihi al-ba'du, apabila sebagian kaum muslimin telah melaksanakan jihad tersebut, saqata 'anil baqin, maka gugurlah yang lain. Ya, maka gugur dari yang lain. Wa huwal jihadu fi sabili naqlid da'wati al-islamiyah. Itu jihad, ya, di jalan mentransfer dakwah Islamiyah ila sa'iri biladil, ke berbagai negeri, ke seluruh berbagai negeri, hatta yahkumaha al-islam, hingga Islam nantilah yang menerapkan hukumnya. Fanistaslama, bagi siapa yang berislam min ahliha, dari kalangan penduduk tersebut, fabiha, maka inilah yang diharapkan. Wa man waqafa fi tariqiha waqafa, di sini berhenti artinya dia enggak mau di jalannya, di jalan dakwah tadi, ya, qutilah, maka dia diperangi. Hatta takuna kalimatullahi hiyal ulia, hingga menjadi kalimat Allah adalah kalimat yang tertinggi, yaitu la ilaha illallah. Ya, tabarakallahu fik. Kemudian mana lagi tadi? Fahadal jihadu madin. Nah, jihad yang kedua ini, jihad dakwah ini tetap berlaku ila yaumil kiamati, sampai hari kiamat. Fadlan anil awwal. Ya. Ya, terutama daripada yang pertama. Kalau yang pertama dilihat. Nah, yang pertama ini Syekh enggak membahas jihad itu ada dua, ya. Ada namanya jihad difa', mempertahankan diri, ini fardu ain. Ya, yang kedua itu jihad ofensif, jihad hujum namanya. Ya, jihad menyerang. Ini apabila kaum muslimin memiliki kekuatan, maka mereka boleh memerangi musuh di negeri musuh. Ya, dan menyeru mereka kepada Allah. Kalau mereka mau mengikuti dakwah, ya, enggak diperangi. Kalau enggak mau, disuruh bayar jizyah, upeti. Kalau enggak mau juga, baru diperangi. Tabarakallahu fikum. Ya. Kemudian wa minal mu'sif, ini udah dibaca? Belum. Gantian baca berikutnya. Ya. Ihsan. Wa minal mu'sif anna ba'dal kitabi al-yawma kutab. Anna ba'dal kitabi al-yawma yunkiru. Walaysa hadha faqat, bal innahu yaj'alu dhalika min mazaya al-islami. Wa ma dhalika illa atharun min athari dhafihim wa 'ajzihim 'anil qiyami bil jihadil 'aini. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idh yaqulu idza tabayatum bil 'ainati wa akhadtum aznaba bil 'ainah, bukan aina, bil 'ainati wa akhadtum aznabal baqari wa raditum bizar'i wa taraktum al-jihada fi sabilillahi sallallahu alaikum zullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Nah, kemudian kata Syekh Al-Albani, wa minal mu'sifi, dan di antara perkara yang sangat disayangkan, ana ba'dul kutab al-yawm, bahwasanya sebagian penulis buku hari ini yunkiruhu, mengingkari hal ini. Ya. Mengingkari jihad. Sahih, mengingkari jihad wajib. Kata Syekh kemudian, laisa hadha faqat, bukan ini saja bahkan, bal innahu yaj'alu dhalika min mazaya al-islam. Ya, bukan itu saja, bahkan mereka menganggap jihad itu, ya, dhalika jihad itu merupakan min mazaya al-islam aja. Mazaya jamak dari maziyah. Ya, dia di antara keistimewaan, keutamaan Islam aja. Bukan fardu ain. Wa madzaka, tidaklah hal itu terjadi illa an atharun, ya, melainkan ini karena pengaruh min athari dhafihim, dari pengaruh kelemahan mereka. Wa ajizihim, dan ya, ketidaksanggupan mereka anil qiyami bil jihadi al aini, untuk menegakkan jihad secara fardu ain. Ya, telah benarlah Nabi SAW ketika beliau bersabda, idza tabayatum bil inah, jika kalian telah melakukan jual beli dengan cara inah, yaitu seorang menjual barang miliknya kepada orang lain dengan harga tertentu secara tempo. Ya. Kemudian saat itu juga dia membeli barang tersebut. Misalkan saya menjual barang ke Repi, buku ini Repi harganya 100.000. Sekarang tuh bayarnya tempo aja. Kemudian saat itu juga saya membeli lagi bukunya ke Repi dengan harga yang lebih murah daripada yang harga saya jual. Ini saya beli lagi deh. Nah, 50.000. Antum 100.000 tadi kan? Tempo kan berarti ngutang. Saya beli lagi deh, 50.000. Gitu. Saya beli lagi 50.000. Ya, secara kontan. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Berarti Repi punya utang berarti ya. Utangnya berapa? 50.000. Itu masuk riba. Itu yang namanya inah. Ya, barakallahu fik. Ini diantara bentuk penyamaran riba. Kemudian wa'akhattum adnabal baqar, dan kalian sudah sibuk megang buntut-buntut sapi. Artinya sudah sibuk dengan urusan peternakan. Waraditum bizar'i, dan kalian sudah senang ridho dengan pertanian, sibuk dengan pertanian. Dunialah perkantoran apa? Wa taraktumul jihad fi sabilillah, dan kalian pun meninggalkan jihad di jalan Allah. Sudah enggak mau jihad. Ya, sallallahu alaikum dzullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Maka Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan, yang Allah tidak akan mencabut kehinaan tersebut dari kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian, meninggalkan riba, tidak tertipu dengan dunia, dan kembali berjihad. Nah, ini maksudnya. Tabarakallahu fik. Kemudian masih bisa lanjut ya? Cukup dulu kali ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.